Udah sore gini masih flawless aja wajah kamu. Oh ya? Ini rahasianya. Aku pakai Venus Flawless Matte Cushion. Venus Cushion ini formulate in Korea loh. Hybrid makeup yang udah sekaligus mengandung skincare. Jadi gak perlu ribet. Udah 3-in-1. Wah, keren banget. Kok bisa ada skincare-nya sih? Iya, jadi gini. Di dalamnya itu udah ada kandungan UV protection dengan SPF 50+, PA++++, terus ada hyaluronic acid dan juga moisturizing agent-nya. Oh, jadi ini hybrid makeup. Tapi sehat gak nih buat kulit? Tenang aja. Venus Cushion ini udah dermatology taste. Jadi pasti sehat dan aman banget buat kulit kamu. Bener deh. Ini sih udah praktis dan komplit banget ya. Aku mau deh pakai Venus Cushion biar muka aku tetap flawless paripurna kayak kamu. Iya, buruan deh, Sin. Jangan lupa, aku juga pakai rangkaian skincare dan Venus kosmetik lainnya loh untuk jaga kulit aku tetap cantik dan sehat. Venus, awal cantik sehatmu dari Kimia Farma.